Mada taraun, pendapat kalian apa? Hah, rakaat al-fajr? Mad dalil wa ta'lil? Apa alasannya? Dalil awal hadal hadis. Wahuwa qawluhu wa qawluha qawlu Aisyah lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr. Baik. Nadkhul ila bab al-adhan. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babul adhan wal iqamah. Bab tentang adhan dan iqamah. Lafzul iqamah hadha min asyarih dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Adapun di dalam aslinya Umdatul Ahkam, Imam Al-Maqdisi hanya menyebutkan babul adhan, titik. Tetapi penjelas atau pensyarah menyebutkan dengan lebih lengkap bahwa ini bab al-adhan dan iqamah. Qala syarih rahimahullah, al-adhan lughatan al-i'lam. Adhan secara bahasa bermakna i'lam atau i'lan, pengumuman atau pemberitahuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 3. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Wa adhanun minallah. Ay i'lam. I'lamun minallahi wa rasulihi. Berita dari Allah atau pengumuman dari Allah, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia, yaumul hajjil akbar, annallaha bari. Pengumuman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari musyrikin. Wa rasuluh, dan juga Rasulnya. Asyahid min hadil ayah, qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa adhanun min Allah. Berarti adhan, maknanya i'lamun. Wakadhalika, makna al-adhan, ay, da'wah, mengajak. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhin fin nasi bil hajji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin al-akhir al-ayah. Wa'adin finnas, yani ajaklah. Mengandung makna beritakanlah, dan mengandung makna ajaklah mereka manusia. Bil haji, untuk haji. Wakilahuma dakhilun fi hadhil kalimah. Dua makna tersebut terkandung dalam kalimat adhan. Karena memang dari kata izin. Wahia lughatan, itu adalah secara bahasa. Amma istilah syar'i, i'lamun bidukhuli waktu salah al-mafruzah bi'alfadin maksusah. I'lam bidukhuli waktu salah, pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu salat yang wajib dengan lafad-lafad yang khusus. Fakharaja min qawlihi i'lam ikhbar. Sekarang sudah masuk waktu salat. Itu bukan azan. Pemberitahuan. Atau itu hanya memberitakan saja. Tapi di sini i'lam. Yani mengumumkan kepada seluruh halayak. Bidukhuli waktu salat. Tentang masuknya waktu salat yang wajib. Maka, kalau pemberitahuan tentang waktu sholat yang tidak wajib, atau waktu sholat yang bukan sholat lima waktu, bukan adhan. Apa contohnya? Ucapan seseorang imam, as-salatu jami'ah. Atau ucapan seseorang ketika mau mengimami salat istisqa, mengumumkan as-salatu jami'ah ila akhirnya. Maka itu bukan adzan. Tetapi khusus salat al-mafruḍah bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus yang akan kita pelajari nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhirnya. Maka ikhbarun bidukhuli waqti shalatil mafruḍah bi ghairi hadhihi al-alfaz laysa bi adzan. Pemberitahuan, dan pemberitahuannya waktu salat, salatnya salat wajib, tapi lafadznya bukan lafadz ini, itu juga bukan adzan. Seperti kamu memberitahukan teman-temanmu di kamar, sudah salat wajib, itu sudah di, ayo salat-salat. Apa itu? Adzan? Bukan adzan. Sehingga definisi atau ta'rif al-adzan secara syar'an, i'lam bidukuli waktu salatil mafrudah bi'alfadin maksusah. وهو على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له وشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك والبدع. هذا جاءت مني سبب دو شهادة. Kalau dua syahadat, maka menetapkan dua perkara dan menafikan dua perkara. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa huwa ayil adhan ala iktisarihi, adhan ini walaupun begitu ringkasnya, mustamilun ala masail al-aqidah, tetapi mencakup sekian masalah akidah. Mengapa? Pertama, at-takbir. Lianna at-takbir yataḍamman wujudullah wa ithbātu ṣifātil jalāli wal 'aẓamah lahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua kalimat dianggap satu. Maka yang lebih bagus atau yang lebih baik disambung dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu. Mengapa? Agar kita nanti ketika memahami hadis tentang qomat dan disebutkan witran satu-satu, maka takbir tetap dua. Karena itu satu dianggapnya. Yang tadinya empat kali menjadi dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Takbir membesarkan Allah SWT. Menyatakan bahwa Allah itu ada dan maha agung, maha besar. Tentunya terkandung di dalamnya sifatul jalal, sifat kebesaran. Maha tinggi, maha besar, maha agung bagi Allah Ta'ala. Setelah itu, setelah empat kali, atau setelah takbir, syahadatan, menyebutkan dua syahadat. Pertama syahadat la ilaha illallah, kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatani syahadatan, dua syahadat ini menetapkan tauhidul khalis wa risalah. Syahadat la ilaha illallah menetapkan tauhid yang murni. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, menetapkan risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau alaihissalatu wassalam benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Watanfiyani. Dan kedua-duanya menafikan. Domirnya kembali ke mana? Tanfiyan. Enam syahadatan. Syahadat yang pertama dan yang kedua. Berarti menafikan apa? Kesyirikan. Apakah Muhammad Rasulullah menafikan kesyirikan? Yang la ilaha illallah menafikan kesyirikan, yang Muhammad Rasulullah menafikan kebid'ahan. Artinya syahadat pertama, hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jangan syirik. Syahadat yang kedua, menetapkan bahwa hendaklah mengikuti Rasulullah dan jangan mengikuti ajaran lain. Tanfiyani syirkul bidah. Setelah itu yang ketiga, yakni jenis ketiga, adalah ajakan. Ad-du'a ilal falah. Ajakan kepada al-falah. Yushiru ilal ma'adi wal jaza. Sepertinya ada yang kelewat. Hah? Ajakan ilal salah dulu. Mengajak untuk salat berjamaah. Baru kemudian ilal falah. Ajakan kepada as-salah. Tetapi mungkin karena beliau sedang berbicara tauhid dan akidah, bahwa adzan ini mengandung akidah, maka yang ajakan pada salat beliau lewati. Tetapi ajakan kepada al-falah itu juga akidah. Hayya 'alal falah. Diingatkan tentang al-falah nanti yaumul qiyamah. Yani ilal ma'adi wal jaza. Hari nanti, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari ketika manusia dibalas al-ihsan bil-ihsan. Yang bagus dibalas dengan yang baik. Ini juga mengingatkan tentang yaumul jaza, hari pahala atau hari pembalasan. Ini juga akidah. Setelah dikatakan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kemudian diingatkan hayya 'alal falah, bahwa ketika engkau mendatangi panggilan ini untuk sholat berjamaah, maka engkau akan mendapatkan falah nanti yaumul qiyamah. Maka ajakan kepada sholat itu adalah ajakan untuk mendapatkan falah yaumul qiyamah. Ini akidah juga. Khamilina a'azakumullah. Dan kemudian diulangi kembali di akhirnya dengan la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa dhakar al-ulama'u lahu hikaman azimah. Dan para ulama menyebutkan hikmah-hikmah dari adzan. Minha, di antara hikmah adzan adalah izharu syiaril Islam. Menampakkan syiar Islam. Satu daerah, kalau berkumandang adzan, berarti di sana ada kaum muslimin. Dan zahir kaum muslimin. Ini syiar. Sehingga Rasulullah SAW, idza aghara qauman, kalau beliau aghar ingin menyerang satu desa, satu kaum, beliau tunggu sampai fajar. Jadi sudah tinggal masuk ke desa tersebut, ditunggu. Begitu fajar tidak terdengar azan, aghara alaihim. Ketika tidak terdengar azan, aghar. Ketika terdengar azan enggak jadi. Berarti di sana ada muslimin. Ini syiar. Ini syiar. Barakallahu fiikum. Maka hikmah yang pertama, izharu syiaril Islam. Masya Allah, negeri yang di sana berkumandang adhan, bersaut-sautan suara adhan, maka di sana negeri muslimin. Negeri muslimin. Sedangkan negeri yang tidak terdengar adhan, maka negeri kafirin. Ketika kalian pergi ke Australia, tidak terdengar adhan. Atau pergi ke Singapura, tidak terdengar adhan. Kalau pergi ke negara-negara kafir, tidak terdengar. Begitu masuk ke Indonesia, tentram hati kita mendengarkan azan dari sana sini. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka ini negeri muslimin. Yang kedua, izharu kalimat tauhid. Menampakkan, mengikrarkan kalimat tauhid. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk kembali ke kaumnya, menyampaikan dakwah pada kaumnya. Tapi beliau datang ke Ka'bah di tengah-tengah musyrikin Quraisy dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sehingga mereka memukulinya. Begitu dia tersadar dari pingsannya, bangun kembali dan menyatakan lagi seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah. Untuk apa? Idhar tauhid. Dan sekarang alhamdulillah di negeri muslimin sangat mudah dan disuruh untuk mengikrarkan, mengizharkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga mengizharkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ila akhiril adhan. Yang ketiga, atau kalau tadi dihitung dua berarti yang keempat, I'lam bidukhuli waktu salat. Pemberitahuan masuknya waktu salat. Pemberitahuan masuknya waktu salat. Bagi laki-laki, ketika mendengar adzan, mereka mendapatkan panggilan ke masjid. Bagi wanita dan ashabul a'dzar, orang-orang yang punya udur, yang sakit berbaring di kasurnya, tidak bisa bangun, atau wanita-wanita yang di rumah dan sebagainya, begitu mendengar adzan, oh, sudah masuk waktu salat. Maka orang sakit tadi salat di pembaringannya. Karena sudah tahu, masuk waktu salat. Sehingga bagi yang ini pemberitahuan waktu salat, bagi yang sana panggilan untuk salat. Maka dua-duanya hikmah. Wa minha da'wah ilal jama'ah. Maka disebutkan yang berikutnya, panggilan untuk salat berjama'ah. Baik. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Ada satu lagi. Yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam syarahnya. Yaitu i'lam bimakaniha. Itu juga hikmah. Pemberitahuan tentang tempatnya. Ada orang baru datang di rumah seseorang, gak tahu masjidnya di mana. Ternyata berkemungkinan azan. Dia langsung cari di mana itu masjidnya. Kemudian datang ke tempatnya dan sholat berjamaah di sana. Sehingga i'lam bidukhulil waqti wa i'lam au da'wah ilal jama'ah wa i'lam bimakaniha. Dan pemberitahuan tentang tempat sholat jamaahnya di mana. Dengan suara akan bisa dituruti atau bisa diikuti mana tempatnya. Ini juga hikmah. Barakallahu fikum. Wal qiyamu bihi fadlun azim. Maka menegakkan atau mengumandangkan adzan merupakan keutamaan tersendiri. Keutamaan besar. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alai lastahamu." Kalau saja manusia tahu keutamaan yang ada pada azan dan pada saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali harus bersaing. Niscaya mereka akan bersaing. Atau istiham, maknanya berundi. Berebut. Kalau saja mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berebut, dengan bersaing, dengan berundi, niscaya mereka akan bersaing, berundi, akan berebut. Untuk mendapatkan keutamaan azan dan keutamaan saful awal. Dan hadis-hadis lain yang menyebutkan keutamaan azan. Wal adzanu wal iqamah kullu wahidin minhuma fardun 'alal kifayah. Wa hadha huwa ar-rajih. Adzan dan qamat masing-masing dari keduanya merupakan fardu kifayah. 'Alal rijali, atas laki-laki. Lil salawatil khamsi, untuk salat-salat yang lima waktu. Sehingga hendaklah masjid-masjid mengumandangkan adzan di setiap waktu salat. Kalau ternyata mereka tidak mengumandangkan adzan, maka yang dosa semua manusia yang di kampung tersebut. Karena fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, yang lain gugur kewajibannya. Qala wa huma min sya'airil islamil zahirah. Dan keduanya merupakan syiar Islam yang zahir. Yuqatal ahlu baladin tarakuhuma. Sebuah negeri yang tidak mengumandangkan adzan akan diperangi. Hadis yang tadi. Idza aghara qauman, Nabi SAW kalau akan menyerang satu desa, menunggu sampai fajar. Apakah terdengar adzan atau tidak? Jika terdengar adzan, tidak diperangi. Ketika tidak terdengar adzan, diperangi. Yuqatal 'alaihima. Dan ini istilah. Istilah para fuqaha, bukan berarti maknanya setiap negeri yang tidak menggunakan adzan harus diperangi. Bukan itu maknanya. Maknanya secara hukum. Seperti ketika berbicara tentang sholat dan zakat. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ibadatani, zahiratani, yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahir yang diperangi atas keduanya. Artinya secara hukum, siapa yang meninggalkan salat, diperangi. Siapa yang meninggalkan zakat, diperangi. Hanya saja di sana ada pembahasan siapa yang berhak untuk meranginya, dan bagaimana syarat-syaratnya, dan apa mawani'nya. Untuk menunjukkan saja betapa besarnya salat dan zakat, maka dikatakan yuqatal alaihima. Demikian pula adhan. Syiar yang zahir, yang yuqatal alaih. Akan diperangi hanya karena satu negeri tidak ada adhan di sana. Maka itu menjadi tanda bahwa negeri itu negeri kafirin, bukan negeri muslimin. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ata qauman la ya'rifuhum yastadil ala islamihim bil adhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang pada satu kaum tidak mengenali mereka, maka beliau akan berdalil dengan adhan. Yastadil ala islamihim, akan berdalil atas keislaman mereka dengan adhan. Apakah terdengar adhan atau tidak? Wala kufrihim bitarkihi. Dan beliau akan menganggap mereka kufar ketika tidak terdengar adhan. Fakana ya'mur man yatasamma ilaihim fi awqatis salawat. Dan Nabi kadang menyuruh beberapa sahabat yatasamma. Yatasamma. Berupaya untuk mendengar suara azan. Adakah suara azan di sana? Fi awqatis salawat. Di waktu-waktu salat. Wal adhan syuri'a fil Madinah. Dan azan disyariatkan di Madinah. Hinama stasyara Nabi SAW ashabahu. Ketika Nabi mengajak bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk ke masjid. Fi talabi tariqin ya'rifuna biha dukhul al-waqt. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk mencari cara mengumumkan bahwa waktu salat sudah masuk. Sekaligus memanggil mereka untuk salat. Liya'tu ila salati fil masjid. Agar mereka datang ke dalam menemui salat atau mengerjakan salat di masjid. Sebagian ada yang mengusulkan ketika waktu salat kerek bendera yang tinggi waktu salat sehingga dari jauh terlihat benderanya waktu salat telah datang. Yang lain menyatakan dinyalakan api di tempat yang tinggi sehingga dari jauh terlihat ketika api menyala, maka itu adalah waktu masuknya salat. Ada yang mengusulkan lagi dengan suara trompet. Karena suara trompet keras sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai deadlock. Tahu deadlock? Apa? Buntu. Enggak ada kesimpulan. Ada pulang masing-masing. Tiba-tiba ada yang bermimpi. Abdullah ibn Zaid. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah. Aku tadi malam bermimpi. Aku melihat beberapa orang Yahudi membawa trompet. Aku katakan, berikan trompet itu kepada kami untuk kami mengumumkan azan. Mereka berkata, jangan. Aku akan tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari ini. Diajarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bertemu lagi dengan orang yang dalam keadaan atau dengan sekelompok orang yang begini dan begitu dengan apinya. Dia berkata, aku ingin mengumumkan mereka dengan api. Jangan. Kalau enggak salah Majusi. Aku akan ajarkan padamu dengan yang lebih baik. Dia ajarkan azan. Ketika menceritakan mimpinya, Aukama qala radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang lain berkata, kalau enggak salah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka kata Rasulullah SAW, ini adalah hak, mimpi yang hak. Ya Abdullah, imla'kan apa yang kamu dengar dalam mimpimu kepada Bilal. Karena Bilal arfa' sautan minka. Karena Bilal lebih keras suaranya darimu. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang adhan Bilal. Fara'a Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Maka Abdullah bin Zaid al-Ansari melihat dalam mimpinya, fil manam. Man a'lamahu sifat al-adhan. Mimpi ada yang mengajarkan bentuk adhan atau sifat adhan. Dari takbir sampai la ilaha illallah. Fa'akhbaran Nabi SAW biru'yahu. Maka Nabi memerintahkan dengan ru'yah, dengan mimpinya tadi. Innaha ru'yah haq. Itu adalah mimpi yang haq. Fa'alqihi ala Bilal. Kasih tahu Bilal. Yani ajari Bilal. Li'annahu rafi'u saut. Karena dia keras suaranya. Fakana afdalu wasilatin lima'rifati awqatis salah. Maka jadilah adhan menjadi satu perkara yang terbaik dalam memanggil salat. Memanggil dengan lonceng. Tashabbuh. Menyerupai Nasrani. Dengan gereja-gerejanya. Teng, teng, teng. Memanggil dengan trompet. Tashabbuh dengan Yahudi. Yang mereka dengan bala tentaranya. Kalau ingin mengumpulkan mereka tiup trompet. Semuanya kumpul. Api adalah ciri khasnya Majusi. Ila akhirnya. Semua. Khamilina azakumullah. Ada orang yang berkata, sayangnya para sahabat gak ngomong. Gak ngusulkan suara yang bukan trompet, bukan lonceng. Bedug. Coba kalau bilang, ya Rasulullah, bedug. Niscaya Rasulullah mengatakan, iya, ini ciri khas muslimin katanya. Bisa diterima ucapan ini? Tidak bisa. Mengapa? Karena sudah terjadi mimpinya Abdullah ibn Zaid dalam riwayat yang sahih dan mimpinya beberapa sahabat yang lain tentang azan. Allahu Akbar ila akhirihi. Maka ini tidak ada yang bisa membantahnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Panggilan dengan beduk bid'ah, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. La sahabah. Wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Wala imam, imam ahlus sunnah tidak ada. Cuma perasaan mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri. Sayangnya enggak ada yang ngomong beduk. Coba kalau ada yang ngomong, itu kan bayangan dia sendiri. Sedangkan kita yang yakin dengan hadis ini, kalaupun kau mengatakan beduk, akan dikatakan bahwasanya yang lebih baik adalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang afdal, afdal, afdal. Tidak ada yang lain. Itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Hadis yang pertama dalam bab ini. Wahuwa al-hadithul hadi wassittun min awal al-kitab. Yang berarti hadis yang ke-61 kalau dihitung dari awal kitab. An Anasin ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qal. Umira Bilalun. An yashfa'al adhan wa yutiril iqamah. Bilal disuruh. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal disuruh untuk menggenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah. Dan sudah kita katakan tadi. Bahwa takbir yang 4 kali menjadi 2. Bukan menggenap apa mengganjilkan itu berarti ketika qomat takbirnya 1. Allahu Akbar. Subhanallah ilaha illallah. Sallallahu Muhammadur Rasulullah. Al-salah. Al-falah. Qad qomatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 1 semua. Fada ghairu sahih. Limadha? Lianna al-aam mukhassas. Wal-mutlaq yuqayyad. Biqayd. Wal-mujmal mufassar. Kalau ada hadis yang global, dirincikan dengan hadis-hadis rinci. Sekarang hadis global menyebutkan, genapkan adhan. Ganjilkan qomah. Itu hadis yang mujmal, global. Ternyata ada rinciannya. Begini cara qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Hayal salah, hayal falah. Qad qomatis salah, qad qomatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diajarkan adhannya tetap 2. Qomat salatnya tetap 2. Itu rincian. Bagaimana yang tadi global? Berarti makna global tadi ganjil seperti ini maknanya. Yang 4 jadi 2. Dan qomat karena itu intinya disebutkan 2 kali. Qomat salat, qomat salat. Sedangkan azan sudah kita katakan, sedangkan takbir sudah kita katakan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar satu. Sehingga ketika qomat dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah ila akhirnya. Gharib al-hadis. Umira Bilalun, kalimat umira mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Tentunya al-amir huwa Nabi SAW. Yang memerintahkan adalah Nabi SAW. Falahu hukmul marfu'. Maka walaupun tidak ada kalimat ucapan Nabi, atau Nabi bersabda, atau Nabi berkata, enggak ada. Hanya ada kalimat Bilal diperintah. Tetapi hukumnya tetap hukum marfu'. Karena kalau ada kalimat umira atau umirna, tentunya yang memerintah adalah Nabi SAW. Waqtalafa ahlul usuli hal taqtadi hadihi as-sighah wa amsaluha ar-rafa am aw la. Berselisih ahlul usul, apakah taqtadi hadihi as-sighah, apakah bentuk yang seperti ini dan yang sejenisnya taqtadi ar-rafa memiliki konsekuensi marfu' atau tidak. Ahlul usul. Adapun mereka, para ahli hadis menyatakan bahwa kalau yang seperti ini jelas hukumnya hukum marfu'. Wassahih annaha taqtadih. Jelas yang sahih bahwa itu menunjukkan konsekuensi bahwa ini jelas marfu' pada Nabi. Lianna adh-dhahir anna al-amir man lahu al-amr asy-syar'i. Karena sangat jelas tampak bahwa yang menyuruh adalah yang berhak menyuruh. Yang berhak menyuruh adalah Rasulullah SAW. Bilal disuruh oleh siapa? Mas oleh fulan wa fulan. Ya jelas oleh Nabi SAW. Berarti al-amir man lahul amru syari'i. Yang memerintah tentunya yang berhak untuk memerintahkan secara syariat. Wahuwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua, an yashfa' al-adhan. Ya'ni an ya'ti bi'alfadhihi syaf'an. Menggenapkan adhan, ya'ni menyebutkan atau membacakan lafaz-lafaznya dengan genap. Ay matna matna marratan marratan. Kecuali? La ilaha illallah di akhir. Berapa? Dua apa satu? Mereka yang mengatakan qomat tadi satu, satu, satu, satu. Kita katakan kenapa adanya enggak dua, dua, dua, dua. Kenapa la ilaha illallahnya satu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu lah itu. Kalau mereka jawab, ya dalam hadis yang rinci merincikan seperti itu. Qomat juga sama, ada hadis yang rinci merincikan seperti itu. Kalau qomatnya salahnya dua kali, takbirnya dua kali, selesai. Hal jawabuka jawabi. Jawabanmu itu jawab kita juga. Bahwa ada yang merincikan adzan dengan rinci, ternyata diakhiri dengan la ilaha illallah sekali. Nah, walaupun hadisnya menyatakan secara global genap, kecuali kan mudah, enggak bertentangan. Bacakan dengan genap lafadz-lafadznya, kecuali la ilaha illallah. Qomat juga sama, ganjilkan lafadz-lafadznya, kecuali kan selesai. Sehingga jangan dipertentangkan antara dua hadis yang dua-duanya sahih. Yutri liqamah yakni an ya'ti bi alfadhiha witran, wa huwa naqidu syafa', dan witr adalah lawannya syafa'. Al-ma'na al-ijmali amara Nabi SAW mu'adzinahu bilalan. Nabi memerintahkan mu'adzinnya yaitu Bilal an yashfa'al adhan, untuk menggenapkan adhan, li'annahu li'i'lamil ghaibin. Apa hikmahnya kalau adhan dibikin genap, diulang-ulang dua kali? Li'annahu li'i'lamil ghaibin, karena itu untuk memberitahu orang yang ghaib, orang yang jauh, orang yang terpisah. Fayati bi alfadhihi masna masna, maka lafaz-lafaznya diulang dua kali. Lafaz-lafaznya diulang dua kali. Karena mereka jauh dan mereka tidak di tempat, perlu dibikin ta'kid, penegasan, maka diulang dua kali. Wa hadza 'adad takbir, dan tentunya dikecualikan takbir. Dibaca empat kali. Atau kita katakan sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama bahwa dua dianggap satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dua. Mengapa dikecualikan? Faqad thabata tarbi'uhu. Karena sudah sabit riwayatnya merincikan tarbi', mengempatkan. Dari kata arba'ah, tarbi'uhu. Telah sabit riwayatnya tarbi'uhu, mengempatkan kalimat takbir. Kecuali kalimat tauhid di akhirnya hanya satu kali. Mengapa? Karena telah sabit riwayatnya bi ifradiha, disebutkan secara mufrad. La ilaha illallah. Kama amara bilalan aydan, kama umira bilalun aydan an yutir al-iqamah. Sebagaimana beliau memerintahkan atau Bilal diperintahkan. Naam. Kalau disebutkan fa'ilnya, maka amara bilalan. Labas. An yutir iqamah, untuk mewitirkan iqamah. Li'annaha litanbihil hadirin. Adapun iqamah disuruh witir satu-satu saja. Karena itu untuk mengingatkan orang yang sudah ada di masjid. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan, takbir diumumkan dengan suara yang dibesarkan, dengan mukabbir saut, dengan corong, dengan toa, dengan segala macam. Tapi iqamah cukup di masjid. Atau kalaupun mau pakai speaker, ada speaker luar, ada speaker dalam. Adzan speaker luar, iqamah speaker dalam. Kenapa? Karena itu untuk orang yang di dalam. Walaupun ada pendapat-pendapat lain, tetapi itu sebagian mereka berpendapat seperti pendapat yang pertama karena ini. Karena dikatakan adzan li'i'lam al-ghaibin, sedangkan iqamah li'i'lamil hadirin. وذلك بأن يأتي بجملة بجملها مرة مرة. Apa makna an yutir, mewitirkan? Yani mendatangkan kalimatnya mufrad, mufrad atau satu kali, satu kali, satu kali. Maratan maratan. Wa hadha 'adad takbir. Kecuali takbir. Dua kali. Karena itu dianggap satu sehingga membacanya disambung. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga yang dikecualikan qad qamatish shalah. Karena keduanya telah sabit bi tasniyatiha. Faqad thabatat tasniyatuhuma. Qad thabatat tasniyatuhuma. Karena telah sabit riwayatnya tentang didua kalikannya ini dan itu. Takbir dan qad qamatish shalah. Sering kita dengar orang mengumandangkan qomat dengan kalimat qad qomatish shalati. Fahada khata. As-salah bukan dikasrahkan. Tetapi, naam. Dirafakan karena dia pelaku dari qomat. Qomat as-salatu. Qad qomatish shalatu. Naam. Atau sakin taslam. Atau matikan selamat. Qad qomatish shalah. Qad qomatish shalah. Selesai. Daripada dikasih harokat, salah. Qad qamatish shalati, qad qamatish shalati. Bukan shalati, shalatu, karena dia fa'ilnya. Faqad thabatat tasniyatuhuma fiha. Sehingga kalau ada seorang yang memakai dalil ini, bahwa digenapkan adzan diwitirkan qamat, kemudian dia membaca qamatnya satu, satu, satu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu semua. Kita katakan apa dalilmu? Ini dalilnya. Kamu artinya bagaimana? Begini. La ilaha illallah sekali. Kenapa? Padahal hadis yang sama yang kamu pegang mengatakan genapkan azan. Kenapa la ilaha illallah enggak dua kali? Kira-kira akan jawab apa? Pasti akan jawab, kalau itu ada rinciannya. Dari Nabi SAW, sabit riwayatnya la ilaha illallah sekali. Qomat juga demikian. Sabit riwayatnya bahwa diajarkan kepada Bilal dua kali qad qamatish shalah dan dua kali takbir. Selesai. Berarti bertentangan? Tidak bertentangan. Genapkan azan kecuali ini dan ini. Witirkan qomat kecuali ini dan itu. Apa permasalahannya? Yang am bisa yukhassas. Yang mutlak bisa yuqayyad. Yang mujmal bisa yufassar. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. لهنا نكتفي بارك الله فيكم ikhtilaful ulama insyaallah fi darsil qadim bi idznillah.